الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب penjelasan tentang keutamaan tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub ay wal ladzi yukaffiru min adh-dhunub perkara-perkara yang bisa menghapuskan dari dosa, berarti maknanya adalah mausulah. Qala al-musannif rahimahullah bab bayan fadli tauhid وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ باب أي هذا الباب بيان فضل التوحيد فضل الله زيادة زيادة الشيء فضل tambahan sesuatu. Bab khabar mubtada mahdzuf taqdiru hadza ay hadza babun hadza bab bayan fal tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub qultu wa syamd rahman rahimallahu wa yajuz an yakuna mubtada khabaruhu mahdzuf boleh menjadi mubtada khabarnya mahdzuf taqdiru hadza takdirnya adalah ini. Ajuz antakuna mausulah boleh juga menjadi mausulah walladzi yukaffiru min adh-dhunub wal 'aid mahdzuf ay bayanul ladzi yukaffiru min adh-dhunub. Yang ketiga ajuz antakuna masdariyah ay wa takfiruhu adh-dhunub wa hadza tsani azhar pendapat yang kedua lebih pas, lebih mengena, lebih cocok. Qala al-musannif rahimahullah wa qala Allahu 'azza wa jalla alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarhun qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, haddatsani al-musanna wasaq bi sanadi an Rabi' bin Anas qala al-iman al-ikhlas lillah wahda. Yang namanya iman adalah mengikhlaskan hanya milik Allah saja. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah ay haulai alladziina akhlasu al-ibadata lillah wahda wa lam yushrik bihi syai'a. Mereka-mereka adalah orang yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Humul aminuna yaumal qiyamah, maka mereka-mereka adalah orang yang aman nanti pada hari kiamat. Al-muhtadun fi dunya wal akhirah, mereka adalah orang yang diberikan hidayah di dunia maupun di akhirat. Wa qala Ibnu Zaid wa Ishaq wa Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq, hadza min Allah ala fasl al-qadha bayna Ibrahim wa qaumih. Ayat ini tentang keputusan Allah, penetapan Allah Azza wa Jal antara Nabiullah Ibrahim terhadap kaumnya. Wa an ibn Mas'udin lamma nazalat hadhihi al-ayah Ketika ayat ini turun, qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, maka para sahabat merasa berat. Siapakah di antara kita yang tidak berbuat dosa? Yang mereka mengartikan zulm di sini adalah perbuatan dosa. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, qala alaihi salam, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Wasaqah al-Bukhari bi sanadihi wa qala haddatsana Umar bin Hafs haddatsana Abi haddatsana al-Amash haddatsani Ibrahim an al-Qamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidhulmin qala ya Rasulullah fa ayyuna la yadhlim nafsahu wala laisa kama taqulun lam yalbisu imanam bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qawli luqman libni ya bunayya la tushrik billah inna syirka la zulmun azim. Hadzal hadits sahih wal mustadrak wa ghairuhuma. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya telah mengabarkan kepada kami Umar bin Hafs, telah mengabarkan kepada kami ayahku, telah mengabarkan kepada kami Al-Amash, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim dari Al-Qamah dari Abdullah. Radiyallahu anhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, maka para sahabat merasa berat dan bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya, menganiaya dirinya? Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, laisa kama taqulun, bukan seperti itu pemahamannya, tidak seperti pemahaman itu yang kamu faham, yang kalian ucapkan, katakan. Tidak seperti itu. Nih, kalau memahami secara saklek, ya, siapa zalim? Pukul-pukulan, ya zalim, membunuh, zalim. Kalau memahaminya saklek seperti ini. Ya. Nah, sehingga akan bingung memahami secara saklek. Sehingga rujuk kembali kepada Rasulullah SAW. Makanya diluruskan oleh Rasul SAW, laisa kama taqulun, bukan seperti itu pemahaman kalian, apa yang kalian ucapkan. Ya, namanya zalim, bisa aja dia memukul, menganiaya orang, bisa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan arti zalim di sini. Lam yalbisu imanam bidzulmin ay bisyirkin. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Oh, masalah kezaliman manusia tempat banyak kesalahan. Tetapi pemahamannya bukan itu. Pemahaman yang benar, yang lurus adalah maksud zalim di sini adalah syirik. Awalam tasma'u ila qawli Luqman ibni. Tidakkah kalian mendengar terhadap ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Hadzal hadits sahih wal mustadrak wa ghairihima. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.